Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'. Bagaimana berhubungan dengan pernyataan Tahawi wa habibu rabbil alamin? Kesimpulan pembahasan tentang poin ini bagaimana indak Talha? Perkataan yang ada bahwa kekeliruan padanya. Kenapa? Karena Nabi SAW memiliki tingkatan yang lebih tinggi, yaitu khullah. Beliau adalah Khalilur Rahman. Apa dalilnya? Indah kabar Zaid. Apa? Walakin sahibukum Khalilur Rahman atau Khalilullah. Dan ada yang lebih masyhur lagi, apa? Inna allaha qatiddaqani khalilan. Inna allaha qad ittakhadani khalilan kama ittakhada Ibrahim khalila. Naam, hadith Jundub dalam Sahih Muslim. Baik. Dan kemarin kita membaca faedah berhubungan dengan maratibul mahabbah. Yang mahabbah ini sifatnya umum, kemudian di antara tingkat-tingkatannya yang paling tinggi adalah al-khullah. Nah, karena itulah kalau mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai habibullah, ini adalah apa sifatan yang lebih rendah daripada derajat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau. Nah, dan ini tentunya tidak layak. Tapi seyogianya kita katakan beliau adalah khalilullah. Khalilullah yang datang nas ada berapa orang? Hendak Muhammad yang mendapatkan kedudukan khalilullah dari kalangan manusia yang kita ketahui berdasarkan dalil ada berapa? Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, Nabi Ibrahim. Inna Ibrahima khalilullah. Ala wa ana habibullah. Apa derajat hadis ini? Indak Rifki? Daif. Apa sebab kedaifannya? Zam'ah bin Saleh. Naam, Zam'ah bin Saleh. Dia seorang yang daif. Apalagi ketika meriwayatkan dari Ikrimah, dari Wahram, Salamah bin Wahram, maka semakin lemah. Di Zam'ah bin Saleh. Di situ apa? Dicek nanti kalau di sini Zam'ah bin Saleh. Kita lanjutkan. Qala al-Imam Tahawi rahimahullahu taala, wa kullu da'wa an-nubuwwati ba'dahu fa ghayyun wa hawa. Dan semua pengakuan-pengakuan kenabian setelah beliau, maka itu adalah ghayyun wa hawa. Adalah penyimpangan yang seorang melakukannya dalam keadaan dia telah tahu bahwasanya Nabi adalah penutup. Nabi kita Muhammad adalah penutup para Nabi. Makanya disifati dengan ghayyun, sebab hal ini sesuatu yang sangat jelas, sangat gamblang. Sehingga orang yang mengaku nabi itu jelas apa? Jelas bukan hanya sesat, tapi apa? Ghai. Faghayyun. Dia itu seorang yang menyimpang dari jalan kebenaran. Wahawa dan enam bentuk pengekoran terhadap hawa nafsu. Qala syarih rahimahullahu ta'ala lamma thabata annahu khatamun nabiyyin. Dengan dalil apa? Indak Maulana. Tidak boleh lebih 2 detik ini. Nah, maka na Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Baik. Setelah tetap bahwasanya beliau adalah khatamun nabiyyin, ulima anna man idda'a ba'dahu an-nubuwwata fa huwa kadzib. Maka diketahui bahwasanya siapa saja yang mengaku-ngaku setelah beliau dengan kenabian, maka dia itu seorang pendusta. Wala yuqal falau ja'a al-mudda'i lin-nubuwwati bil mu'jizatil khariqati wal barahinis shadiqah kaifa yuqalu bi takdzibih li'anna naqul hadza la yutasawwaru an yujad. Dan tidak dikatakan itu, tidak boleh dikatakan. Tapi kalau seandainya datang seorang yang mengaku membawa kenabian, memiliki derajat kenabian, dia datang dengan membawa mukjizat-mukjizat yang luar biasa dan bukti-bukti yang benar, bagaimana dikatakan tentang kedustaannya? Yaitu bagaimana kita katakan dia dusta kalau seandainya datang seorang yang mengaku nabi tapi dia membawa mukjizat-mukjizat yang luar biasa setelah meninggalnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tidak boleh dikatakan demikian. Kenapa? Li'anna naqul, dikarenakan kita mengatakan hadza la yutasawwaru an yujad, ini tidak mungkin tergambarkan untuk bisa ada. Tidak mungkin ada yang seperti ini, sehingga tidak perlu seandainya, paham? Tidak perlu dikatakan demikian. Wa huwa min babi fardil muhal. Dan ini termasuk apa? Termasuk dalam cakupan pembahasan apa? Fardil muhal, sesuatu kemungkinan yang satu apa? Mengandai-andikan yang muhal, yang tidak mungkin. Nah, mengandai-andikan sesuatu yang tidak mungkin terjadi, yang mustahil, sehingga tidak perlu dibahas. Dan yang seperti ini biasanya muncul dari kalangan para ahli kalam. Nah, li'annallaha ta'ala lamma akhbara annahu khatamun nabiyyin faminal muhali an ya'tiya mudda'in yadda'in nubuwata wala tadharu amaratu kadhibihi fi da'wah. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala tatkala telah mengkhabarkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi, maka termasuk perkara yang muhal, perkara yang mustahil untuk datang seorang yang mengaku dengan pengakuan nubuwah, pengakuan kenabian, dan tidak nampak tanda-tanda kedustaan pada pengakuannya. Ini sesuatu yang tidak mungkin. Mesti kalau ada yang mengaku membawa kenabian setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa? Mesti ada bukti-bukti. Bukti-bukti apanya? Kedustaannya. Itu pasti sudah. Tidak kan mungkin kemudian apa? Bukti-bukti yang dia bawa itu benar. Tidak mungkin. Kenapa? Karena dia sudah menyelisih nas. Paham? Walaupun seandainya membawa sesuatu yang luar biasa, tidak perlu terkecoh karena itu syakwadah. Itu adalah apa? Perdukunan dari para jin dan seterusnya. Wal ghayyu dhiddur rasyad. Dan yang dimaksud dengan ghayyu dhiddur rasyad, lawan dari ar-rasyad, lawan dari apa? Suatu tindakan yang lurus. Nah, ghayy tindakan menyimpang. Dalam keadaan dia tahu itu suatu penyimpangan. Wal hawa ibaratun an syahwatin nafsi. dan hawa adalah satu ibarat dari apa? Syahwat, hawa nafsu. Ai tilka da'watu bisababi hawa nafsi la 'an dalilin fatakunu batilah. Maksudnya bahwasanya pengakuan kenabian itu sebabnya adalah hawa nafsu, bukan dari dalil, sehingga hukumnya batil. Jadi tidak boleh seorang muslim pun ragu siapa saja mengaku nabi setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia itu adalah pendusta. Lalu bagaimana dengan Nabi Isa alaihi salatu wasallam yang kelak akan turun di akhir zaman? Beliau apa? Menyatakan sebagai nabi, beliau nabi. Setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam inda kasya. Lah, jawabannya yang nyambung. Kalau beliau mengikuti Nabi Muhammad, iya, dengan melaksanakan syariat Nabi Muhammad, iya. Cuman apakah beliau saat itu tidak dianggap sebagai nabi? Nabi Isa? Hah? Dianggap. Nah, berarti ada nabi setelah Nabi kita Muhammad. Nah, karena sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau telah diutus. Jadi pengutusan beliau sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau diangkat ke langit dan baru turun kembali di akhir zaman. Qala wa huwa al-mab'uuthu ila 'aamatil jinn wa kaffatil wara bil haqqi wal huda wa bin nuri wal dhiya. Dan beliau itu diutus kepada keseluruhan jin dan keseluruhan manusia dengan membawa kebenaran dan al-huda dan petunjuk, serta membawa cahaya. Bin nur wal dhiya sama an-nur, dan dhiya sama ihwan. Cuma nur, kalau mau dibedakan, nur itu cahaya yang tanpa ada panasnya. Kalau dhiya itu biasanya digunakan untuk suatu cahaya yang apa? Yang ada panas, seperti cahaya matahari. Sedangkan nur digunakan untuk nurul qamar, untuk cahaya rembulan yang tidak ada panasnya. Tapi sama, yang diinginkan di sini adalah cahaya yang menerangi. Qala amma kaunuhu mab'uthan ila 'amatil jin faqala ta'ala hikayatan an qaulil jin ya qaumana ajibu da'i Allah. Adapun keadaan beliau yang diutus kepada keseluruhan para jin, maka dalilnya adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala yang menghikayatkan perkataan jin. Ya qaumana ajibu da'i Allah. Wahai kaum kami, jawablah seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang penyeru utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa kadza suratul jin, demikian pula surat jin, tadullu ala annahu ursila ilaihim aidha, menunjukkan bahwasanya beliau diutus kepada mereka. Dan ini jelas. Qala muqatil lam yab'athillahu rasulan ilal insi wal jinni qablahu. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul pun kepada manusia dan jin sebelum beliau. Jadi ini merupakan kekhususan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menurut Muqatil. Naam. Baik. Cuma ikhwan fillah, naam, sanad dari atsar ini kita tidak mendapati dengan lafaz tersebut. Taib. Bagaimana dulu Syekhuna juga, wa amma bilafdil ladzi naqalahu Ibnu Abil Izz falam najid sanadah. Adapun dengan lafaz yang dinukilkan oleh Ibnu Abil Izz, maka kita tidak mendapati sanadnya. Adapun yang disebutkan dalam kutubut tafsir, al-warid al-muqatil fi hadha annahu qala inna allaha ba'atha ilayhim rusulan minhum kama ba'atha ilal jinni rusulan. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka rasul-rasul dari kalangan mereka. Sebagaimana Allah mengutus kepada para jin juga rasul-rasul. Makanya dikatakan oleh Ibnu Abi Al-Is, ikhwan, mengkritisi perkataan Muqatil tadi, "Wa hadza qaulun ba'id." Ini adalah suatu perkataan yang jauh dari kebenaran. Yang menunjukkan bahwasanya nabi kita itu satu-satunya nabi yang diutus kepada jin dan manusia. Sebab apa? Sebab datang nas Al-Qur'an menunjukkan bahwasanya nabi-nabi sebelumnya juga diutus kepada para jin. Perhatikan. Faqad qala ta'ala ya ma'syaral jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum al-ayah. Baik. Allah Subhanahu wa taala katakan, wahai sekalian jin dan manusia, tidakkah datang kepada kalian rasul-rasul dari kalangan kalian? Wa rusulun minal insi faqad wa laysa minal jinni rasulun. Kadza qala Mujahid wa ghairuhu minas salafi wal khalaf. Dan para rasul itu hanya dari kalangan manusia saja. Nah, rasul Allah Subhanahu wa taala utus dari kalangan manusia. Oleh karena itulah pengertian rasul telah kita lewati, yaitu apa? Seorang laki-laki yang Allah Subhanahu wa taala berikan wahyu kepadanya dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat yang mereka mendustakannya. Walaysa minal jinni rasul, dan tidak ada dari kalangan jin itu seorang rasul pun. Ini penegasan dari para imam seperti Mujahid, imam ahli tafsir, yang sanad sampai Mujahid afanifillah, pendapat ini derajatnya hasan. Dikeluarkan oleh Imam Abdul Razak dalam tafsir beliau, demikian pula Ibn Abi Hatim. Dan yang lainnya dari kalangan salaf, demikian pula kalangan khalaf, yaitu yang datang setelah generasi salaf. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ar-rusulu min bani Adam wa minal jinni nuzur. Ibnu Abbas mengatakan rasul-rasul itu dari kalangan bani Adam, dan dari kalangan jin dinamakan nuzur, pemberi peringatan, tidak dinamakan dengan rasul. Cuman athar ini, ikhwan, yang didatangkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala dengan lafaz seperti itu. Nam, didatangkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, sanadnya dhaif. Sedangkan yang ada dalam riwayat Ibnu Jarir At-Tabari, humul jinnul ladzina laqaw qaumahum wa hum rusulun ila qaumihim. Mereka itu adalah para jin yang bertemu dengan kaumnya. Mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mereka. Cuman asar dengan sanad ini ada ingkitok, ikhwan, ada keterputusan sanad, sehingga apa? Riwayatnya juga lemah. Qala wa dhahiru qawlihi ta'ala hikayatan 'anil jin inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa al-ayah yadullu 'ala anna Musa mursalun ilaihim aidan wallahu a'lam. Nah, dan zahir dari firman Allah Subhanahu wa taala ketika menghikayatkan perkataan para jin di surat Al-Ahqaf, mereka mengatakan inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Sungguhnya kami mendengar suatu kitab yang diturunkan setelah Musa. Menunjukkan mereka telah mengenal siapa? Mengenal Nabi Musa, ya tidak? Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya Musa alaihi salam juga telah diutus kepada mereka juga. Oleh karena itulah perkataan Muqatil yang disebutkan di awal ini tidak benar, bahwasanya tidak diutus seorang rasul pun kepada jin dan manusia sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi telah datang dalil-dalil yang secara zahirnya menunjukkan ada rasul-rasul yang juga diutus kepada para jin. Nah, cuman akhwani fillah ini masih apa pendapat dari Ibn Abil Is rahimahullahu taala. Haka Ibn Jari rahimahullah anil Dhahak Ibn Muzahim annahu za'ama anna fil jinni rusulan. Ibn Jari menghikayatkan dari Dhahak Ibn Muzahim Abu Muhammad Al-Hilali sahibu tafsir annahu za'ama anna fil jinni rasulah, bahwasanya beliau menyangka pada jin itu ada rasul-rasul. Cuman sanad atsar ini ikhwan dhaif, dikeluarkan oleh Ibnu Jarir dan pada sanadnya Ibnu Humaid, yaitu Muhammad bin Humaid Abu Abdillah Ar-Razi, seorang yang mungkarul hadis. Wahtajja bihadhil ayatil karimah, dan beliau berhujah dengan ayat yang mulia ini. Ya ma'syaral jin wal ins alam ya'tikum rusulun minkum. Wa fil istidlali biha ala dhalika nadhar li annaha muhtamilah wa laysat bi sharihah. Dan berdalil dengan ayat tersebut butuh dicek ulang, dalam artian tidak bisa dibenarkan. Kenapa? Karena ayat ini memiliki kemungkinan dan tidak secara tegas menunjukkan adanya rasul dari kalangan jin. Wallahu a'lam. Faqaulihi yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan wal murad min ahadihima. Keluar dari keduanya lu'lu' dan marjan. Maksudnya apa ikhwan? Naam. Pada ayat yang mereka jadikan dalil, ya ma'syaral jinni wal ins alam ya'tikum rusulun minkum, maknanya alam ya'tikum rusulun min ahadikum. Yakni minal ins lal jin. Ini makna ayat. Baik sekalian jin dan manusia, bukankah telah datang rasul dari kalangan sebagian kalian, yaitu dari kalangan salah seorang dari apa golongan kalian, yaitu dari golongan manusia saja, bukan dari golongan jin. Nah, ini sama juga dengan ayat yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan di surat apa? Surat apa ini? Ar-Rahman. Minhuma ay minal bahrain, yaitu dua laut, yang satunya apa? Milh dan hulb. Naam, yang apa? Lautan yang asin dan yang apa? Yang manis. Wal lu'lu' wal marjan la yastakhrijani illa minal ma'il milh. Naam. Dan lu'lu' serta marjan tidak akan keluar kecuali dari apa? Lautan yang apa? Yang asin. Sehingga minhuma ay min ahadihima. Baik. Ini jelas. Jadi ini penggunaan konteks yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan, maksudnya keluar dari keduanya, yaitu maksudnya apa? Dari salah satu keduanya. Lu'lu' dan marjan. Walaupun pada sebagian penafsiran ada yang juga tidak disepakati oleh para imam tafsir yang lain. Tapi yang rajih dalam masalah ini akhwan, bahwasanya rasul itu hanya dari kalangan manusia. Nah, dan tidak menutup kemungkinan ada rasul-rasul yang diutus kepada para jin sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman untuk menegaskan itu, kesimpulannya, kalau dulu Syekhuna Muhammad Ibn Hizam ketika menegaskan hal Musa ursila ilal jin, apakah Musa itu diutus kepada jin, maka beliau menjawab secara tegas tidak, berdasarkan hadis Jabir, karena kullu nabiyyin yub'atsu ila qaumihi khassah. Ini dalil pokok dalam masalah ini adalah dulu para nabi diutus kepada kaumnya secara khusus. Dan Nabi Musa kaumnya ya siapa? Kaumnya Bani Israel saja. Kalau dari kalangan manusia saja mereka diutus secara khusus, apalagi untuk mencakup ranah para jin. Oleh karena itulah wallahu ta'ala alam dalam masalah ini. Kesimpulannya ikhwan, tadi kita membaca dan menjelaskan perkataan Ibn Abil Aiz. Kesimpulannya, naam, yang jelas naam dalil sharih bahwasanya jin tidak ada pada mereka kalangan rasul. Di antara dalil yang belum disebutkan yaitu walaqad arsalna Nuhan wa Ibrahim wa ja'alna fi dzurriyyatihim an-nubuwwata wal kitab. Walaqad arsalna Nuhan wa Ibrahim. Perhatikan sisi pendalilan. Sungguh telah kami utus Nuh dan Ibrahim. Wa ja'alna fi dzurriyyatihim an-nubuwwata wal kitab. Dan kami jadikan pada anak keturunan keduanya, yaitu keturunan siapa? Nuh dan apa? Ibrahim, kenabian dan diberi Alkitab. Dan jin anak keturunan siapa? Bukan anak keturunan Nuh, bukan anak keturunan Ibrahim. Maka tidak ada nubuwah, juga kerasulan dari kalangan jin. Ini dalil yang lebih sharih ditambahkan. Karena tidak disebutkan oleh Ibn Abil Aiz rahimahullah ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Naktai bihadha subhanakallah. Alhamdulillah.